semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintamu sampai berlari biru yang menjelma petir dan menghancurkan hidupku. Riana Pastoria kerja bareng dunia malam hari ini. Beda barang Ulil Production. Dirasa hujan malam ini, sederas air di mataku. Pertama menjalin kasih, kau dan aku sama melangkah dengan suka. Ya barat punya Ulil Production. Menjadi